menyaksikan saya secara langsung dari Gedung Balai Sudirman, Jalan Sudirman Pekanbaru bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizahullah, dengan pembahasan manajemen keuangan keluarga. Dan Anda yang ingin bertanya, hanya kami terima melalui pesan singkat di layanan SMS 0811753000. Nah, segera kita bergabung dengan kru yang bertugas. Kepada Anda, selamat menyimak dan mendengarkan. Tentang apa? Keuangan. Keuangan apa? Keuangan rumah tangga. Manajemennya ada. Keuangan rumah tangga insyaAllah ta'ala. Jadi lebih umum ibu sekalian. Kalau manajemen khusus bagaimana memanagenya saja. Tetapi lebih dari itu, yaitu keuangan rumah tangga. Kita berbicara mulai dari awal sampai akhir. InsyaAllah ta'ala semampu kita yang kita bahas. Ya, seperti biasa, kita bagi dua ibu-ibu. Setengah untuk saya, setengah untuk ibu-ibu. Waktunya sampai jam berapa ibu? Sampai jam 11 kan ibu ya? Jam 11 kan ya? Iya. Ya, berarti ada 1 jam 2 menit, 1 jam 40 menit. Untuk saya cuman berapa jadinya? 50 menit, untuk ibu-ibu 50 menit. Cukup ibu-ibu? Adil kan? Atau 1 banding 2? Ibu 2, saya 1. Ibu 60 menit, saya 40 menit. Baik. Sekira Ustaz, kalau selesai taklim tuh jam 11.30 bagaimana Ustaz? Semoga saya sehat. Amin Ustaz. Amin. Kalau saya sampai 11.30 insyaAllah kita tambah ibu-ibu sekalian. Baik. Permasalahan harta atau keuangan rumah tangga adalah permasalahan yang sangat sensitif sekali untuk dibicarakan dan sangat penting. Selain sensitif juga penting. Dan sayangnya yang hadir cuma ibu-ibu saya, tidak ada bapak-bapaknya. Ini dari satu sisi mungkin nanti ada beberapa hal, tapi tidak mengapa. Ya, karena saya berbicara di hadapan orang yang kebanyakan berasal dari Sumatera Barat. Iya kan ibu? Biasanya keuangan rumah tangga 100% di tangan dia kan? Ya, berarti saya berbicara kepada orangnya di sini, insyaAllah mungkin lebih baik. Karena pernah tahun lalu kalau tidak salah di Masjid Agung, di salah satu Masjid Agung di Bukit Tinggi, ketika saya menyampaikan beberapa permasalahan maliyah, permasalahan harta, ada beberapa ibu-ibu yang sangat ngotot sampai lama, Mas. Baik masalah gadai, kemudian masalah waris yang dikuasai oleh ibu-ibu, ya. Jadi menunjukkan memang betul kalau saya bahas ini kepada ibu-ibu sekalian. Ya. Pertama ibu-ibu sekalian, ada pemahaman dari din kita atau keyakinan dari din kita masalah maliyah al-usariyah, yaitu masalah maliyah al-ailiyah atau keuangan dalam keluarga. Pertama, ini masuk bagian dari konsekuensi hubungan suami istri. Masuk bagian dari konsekuensi hubungan suami istri, hubungan pernikahan. Yang dengan adanya pernikahan tersebut, maka ada di sana kewajiban dan hak masing-masing. Ada kewajiban dan hak masing-masing. Suami memiliki kewajiban dan istri memiliki kewajiban. Suami memiliki hak atas istrinya dan istri memiliki hak atas suaminya. Hukuk ini, hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak ini dalam rumah tangga banyak sekali. Namun pada saat pertemuan ini, kita akan fokuskan masalah harta, masalah keuangan atau masalah uang. Maka, di tangan siapakah kewajiban rumah tangga, keuangan rumah tangga, dan apa hak dari pihak yang lain? Bila ini menjadi kewajiban salah seorang saja, apakah kewajiban ini, kewajiban keuangan rumah tangga ini dari kedua belah pihak atau salah satu saja, ya, atau salah satu saja? Dengan demikian, dari sini kita akan berangkat untuk membahas tentang permasalahannya. Karena dalam permasalahan harta tentu akan berkisar mulai dari cara pendapatan, cara membelanjakan, ya. Bukan hanya sekedar cara membelanjakan saja, pendapatan juga penting. Makanya yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat juga menyangkut ini. La tazul qadam 'abdin hatta yustus'ala at-tus'alan arba'. Wa tidak akan beranjak kaki seorang di padang mahsyar sampai ditanya tentang empat hal, wa an malihi min aina iktasabahu wa fiman faqah. Dan dari hartanya, ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia nafkahkan atau distribusikan atau belanjakan. Pertama, kewajiban harta ini, keuangan rumah tangga di tangan siapa? Di tangan siapa, Ibu? Apakah kewajiban bersama atau kewajiban satu orang saja? Hah? Bersama. Kewajibannya kepada bersama atau suami saja atau istri saja? Suami saja. Istri tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap keuangan. Untuk mendapatkan tidak ya. Kalau untuk membelanjakan. Masya Allah cepat banget. Iya. Baik. Iya. Ibu-ibu sekalian, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Allah mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'." Laki-laki qawwam. Qawwam itu yang mendirikan. Yang mendirikan tentu dari awal, dia berdiri dari tertidur, bangkit, duduk, berdiri dan mendirikan. Alan nisa terhadap wanita, terhadap istri-istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Sebabnya apa? Mereka menjadi pemimpin di rumah tangga, jadi penanggung jawab rumah tangga. Karena apa yang Allah berikan kelebihan kepada mereka yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Diberikan kepada laki-laki, tidak diberikan kepada perempuan. Ibu-ibu pernah bertemu dengan perempuan jadi supir taksi? Hah? Di sini ada? Subhanallah. Di Jakarta saya pernah, Ibu, subhanallah. Saya naik sama Murhena sama anak-anak. Saya ragu ini seperti laki atau perempuan, laki atau perempuan. Tapi biasanya enggak mungkin ada supir taksi perempuan. Saya duduk saja di depan. Istri saya mulai dari belakang. Lalu saya baca kartu name tag-nya, namanya, karena terus itu nama perempuan. Ini ibu ya? Iya saya ibu pak. Saya mau mundur ke belakang. Mobil sudah mau jalan. Istri saya sudah tanggung sudah dekat. Ya. Kasihan ibu melihat. Bima faddalallahu ba'dahum. Allah lebihkan laki-laki. Kasihan perempuan harus berbuat seperti ini. Kasihan. Kita jangan mau disesatkan orang-orang kufar. Orang-orang kufar, iya. Orang dulu Islam, ia berusaha mengeluarkan. Mereka itu sebetulnya adalah penindasan terhadap hak wanita. Mengeluarkan wanita dari rumah dan mengharuskan wanita melakukan apa yang tidak sepantas dilakukan oleh wanita. Ya. Kasihan. Sampai salah seorang perwira dari Inggris ketika terjadi perang Teluk, saya ini sering saya sampaikan, enggak tahu sampai di pekan baru udah berapa kali saya sampaikan. Seorang perwira wanita dari Inggris ketika perang Teluk pertama di Kuwait tersebut dibuat mukhayyam-mukhayyam atau tenda-tenda kemah-kemah untuk memberikan dakwah kepada Muslim dan non-Muslim. Salah seorang perwira wanita ini ingin hadir dalam majelis tersebut. Berpakaian lengkap dia masuk ke tempat laki-laki. Ketika ketahuan dia wanita, maka para penitia menyuruh kepada untuk masuk ke tenda wanita. Kata dia, saya enggak masalah dengan laki-laki. Kalian tahu bahwa di bawah saya, prajurit saya ada 100 lebih laki-laki semuanya. Lalu diberi nasihat bahwa ini. Akhirnya dia mau. masuk ke tenda perempuan, semuanya perempuan pakai tertutup rapat dan pakai cadar kebanyakan. Lalu dia mengatakan, apa kalian tidak gerah hidup seperti ini? Tertutup semuanya kayak dalam karung aja. Lalu dikatakan oleh wanita tersebut, kami memang hidup begini, tapi kami enak, kami di rumah saja, kami tidak pernah keluar rumah bekerja. Kata dia, kaget dia, kalian gak bekerja? Enggak, kami gak pernah bekerja. Lalu bagaimana kalian makan dan minum, anak-anak kalian? Suami kami yang mencarinya, kami di rumah saja, tidur enak-enak ongkang-ongkang kaki. Kata dia, oh, bahasa ongkang-ongkang kaki itu. Wadrat dijlalu ukhra, wadrat rijil alal ukhra, itu kalau bahasa Arabnya ibu. Betul, kata dia, betul. Enggak percaya dia, kata, coba kamu keluar, tanyakan kepada seluruh wanita di jalanan. Apakah mereka bekerja atau siapa yang bekerja? Ya. Lalu setelah yakin dia, bersedih wanita perwira ini mengatakan, kalau begitu, ambil pangkat perwira saya ini, kawinkan saya dengan laki-laki di antara kalian. Saya tidak mau bekerja juga sebetulnya. Kata dia, saya sebetulnya tidak mau bekerja, ya. Tetapi kalau saya tidak, siapa yang mau wanita yang mau menyambung nyawa berperang melawan laki-laki, mengangkat senjata. Tapi bila ini tidak saya jalani, saya mempunyai anak 2 orang di Inggris, kemudian saya memberi tanggung jawab kontrakan rumah. Kalau saya tidak bekerja seperti ini, tidak ada yang beri makan anak saya dan tidak ada yang memberikan kontrak rumah untuk saya dan beri saya makan. Ya. Artinya ibu sekalian, secara naluri manusia, fitrah manusia, memang Allah menjadikan ini, Allah menciptakan manusia lebih tahu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Memang kita tidak kuat untuk itu tersebut. Wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa terjadi kepemimpinan di rumah tangga? Pertama, memang kan Allah lebihkan. Memang karakter laki-laki dilebihkan oleh Allah, siap untuk jadi pemimpin. Wanita tidak siap jadi pemimpin. Ini tabiat. Bila ada wanita jadi pemimpin, maka dia keluar dari tabiatnya. Wa bima anfaqu, dan karena harta yang mereka infakkan. Maka kewajiban infak, kewajiban menafkahkan harta rumah tangga, mencari adalah kewajiban laki-laki. Allah yang mengatakan ini. Maka Allah menghubungkan antara al-qawamah, kepemimpinan rumah tangga, dengan pendapatan, dengan hasil pendapatan, karena dia mengusahakan pendapatan rumah tangga. Ini sangat berhubungan sekali. Maka hubungan kepemimpinan, itu bagus. Tanggung jawab mencari harta, Bu, kata-kata yang sudah sampai nggak bakal diulang ya, Bu. Bukan kesalahan saya, kesalahan panitia. Sekarang kita lanjutkan kata yang ketiga, kalimat yang ketiga. Aduh, harus hafal nih kalau anda lupa. Mencari harta saat berhubungan dengan tanggung jawab sebagai pemimpin. Artinya hubungan kepemimpinan dengan kewajiban mencari harta berhubungan erat. Jelas ibu-ibu? Ustaz tidak dengar, Ustaz. Bukan salah saya, ibu. Sekarang cukup. Saya yang maju, bukan ini lagi yang maju. Ini yang maju. Maka mencari harta, sekarang jelas ya ibu, dengan kepemimpinan berhubungan erat. Bila seorang suami, seorang laki-laki meninggalkan ini, maka qawamah dalam rumah tangga tidak ada. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin di rumah tangga? Karena dia berkewajiban menafkahi. Dan karena memang Allah memberikan karunia kepada mereka yang tidak berikan kepada wanita. Maka bila laki-laki meninggalkan kewajiban ini dan diambil perannya oleh istrinya, maka istri menjadi pemimpin di rumah tangga. Wabima anfaku. Jelas? Kalau kedua-duanya saling bekerja, maka terjadi dua pemimpin di rumah tangga. Jelas ibu-ibu? Bisa ada dua pemimpin di Indonesia? Dua presiden bisa? Perang satu presiden dengan presiden lainnya? Tidak bisa. Maka bila di rumah tangga ada dua pemimpin, satu kubu istri, satu kubu suami, biasanya perang kan? Perang. Karena istri mempunyai kekuatan juga. Mempunyai harta dan mencari harta juga. Suami juga mempunyai harta, mencari harta juga. Bila saling berimbang, maka istri tidak mau tunduk kepada suami, dan suami tentu dengan nalurinya tidak mau tunduk juga pada istri. Serasi atau tidak bisa hidup ini? Susah. Susah. Susah untuk serasi ibu sekalian. Ya. Maka biasanya, walaupun ada tapi susah. Ya. Tanggung jawab tetap di tangan suami. Kalau kurang, istri ingin membantu. Ya. Istri ingin membantu. Ibu-ibu, tahu kan arti kata membantu itu? Kapan berarti istri bekerja berarti? Kalau dibutuhkan. Kalau sudah tidak butuh? Hah? Berhenti. Kalau sudah cukup, perlu bekerja lagi? Tidak. Tapi pertanyaannya, kapan cukupnya Ustaz? Berapa? Gaji cukup itu berapa? Berapa ibu-ibu? Baik. 10 juta pendapatan suami cukup ibu? Cukup? Belum? Belum. Masya Allah. 20? Siapa yang mengasih gaji 20 juga? Tapi Allah bisa memberikan demikian. Ibu sekalian, cukup dan tidaknya itu sifatnya relatif dan nisbi. Dan nisbi. Maka di sini, pertama pahami yang tadi dulu ibu, bahwa kewajiban di tangan siapa? Bahwa kalau umpamanya istri, ya, tidak cukup suami masih ada. Walaupun sedikit. Allah pun mengatakan tidak mewajibkan suami untuk mencari nafkah sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Tidak. Allah mengatakan, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدِرُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah suami yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala menafkahkan dari kelapangannya. Dan suami yang disempitkan rezekinya oleh Allah memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan. Berarti sempit nafkahnya dia. Kemudian Allah mengatakan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya sedikit dan banyak yang menentukan suami atau Allah ibu? Allah. Allah menentukan. Walau suami ibu kerja sebelum matahari terbit sudah keluar dari rumah. Pulang setelah matahari terbenam. Tidak pernah lihat matahari di rumahnya dia. Ya. Ini kira-kira gajinya berapa ini ibu? Hah? Bisa jadi 1 juta, bisa jadi 1,5 juta, bisa jadi 2 juta, 5 juta, 10 juta juga bisa jadi. Ada yang orang 24 jam bersama istrinya di rumah. Kerja juga dia. Cari nafkah juga dia. Kira-kira gajinya berapa ibu? Hah? Berapa gaji kira-kira ibu? Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu pasti. So, saya dari cerita tentang teori motivasi bahwa Bill Gates itu awal kesuksesannya dari mana dia bekerja? Dari garasi rumahnya ibu. Dia buat program Microsoft itu dari garasi rumahnya. Dari rumah kan berarti dia bekerja ini. Dan sekarang dia menjadi manusia terkaya di dunia kan ya? Nomor 2 atau nomor 1 sekarang? Wallahu alam. Saya tidak pernah menghitung dengan rinci. Tapi ini menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa rizki jangan dikatakan berbanding lurus dengan usaha dan jam waktu serta kejeniusan Anda. Tidak. Jadi Qaurun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta ini didapatkan kata Qaurun berdasarkan kemampuan, keahlian dan keilmuanku. Maka Allah mengatakan tidak. Jelas ya, Ibu? Jangan katakan suami saya doktor, pintar, jenius, rezekinya banyak, belum tentu. Dan jangan katakan suami saya cuma teman SD, cara berpikirnya cetek segala macam, rezekinya dikit, belum tentu. Jangan katakan suami saya giat bekerja segala macam, rezekinya banyak, belum tentu. Dan sebaliknya, suami saya mau bekerja tapi ada waktu bekerja, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk pengajian, rezekinya dikit, belum tentu. Jelas ya, Ibu sekalian? Baik. Maka tidak berbanding lurus dia. Maka karena dia dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun memerintahkan suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia diluaskan, dilapangkan oleh Allah rezekinya, berarti rezeki untuk keluarganya, anak istrinya lapang atau sempit? Lapang itu berapa? 100% atau berapa persen untuk anak istrinya? Hah? Berapa dikasih aja? Alhamdulillah. Berarti ibu sini masya Allah. Dikasih 5%, alhamdulillah. Gitu ibu ya? Iya, alhamdulillah. Wa man qadira alaihi rizquh. Dan siapa yang rezekinya disempitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al yunfik mimma atahu Allah. Maka hendaklah dia menafkahkannya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sempit rezekinya, segitu terima oleh istrinya. Kalau kurang gimana ibu? Minta tambah ke suami? Hah? Yang serius, yang jujur, yang jujur. Kalau kurang minta tambah ibu? Kemana mau ditambahnya? Allah sudah sempitkan, ibu mau tambah ke siapa sekarang? Allah ini menyempitkan sekarang. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Siapa yang disempitkan oleh Allah rezekinya, maka hendaklah dia berikan sesuai dengan apa diberikan oleh Allah, dan Allah tidak memberatkan di luar kemampuan dia. Terus ibu sekarang memberatkan dia di luar kemampuannya, tidak tambahkan, berarti dia enggak mampu lagi kan, memberatkan di atas kemampuan dia atau tidak? Ini ibu lebih zalim daripada Allah. Allah saja mengatakan tidak, kata Allah. Saya tidak bebankan manusia kecuali yang mampu dilakukan oleh dia. Tapi ibu minta lebih. Zalim atau tidak namanya ibu? Iya, zalim. Ya, berapa orang di sini yang di sini? Ibu pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang sebab nuzul firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nabi, qul li azwajik in kuntunna turiddana alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turiddana allaha wa rasulahu wa ad-daral akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sebab turun ayat ini, Rasulullah di hari itu tidak mau menerima siapapun juga di rumahnya. Karena hening, sunyi, sepi rumah Rasulullah. Semuanya berdiam diri. Tidak ada tamu pun satu pun diberikan izin masuk. Lalu Abu Bakar minta izin masuk. Tapi tidak ada yang berubah di rumah tangga Rasulullah SAW. Lalu Umar izin masuk dan maksa masuk. Karena dia masih menantu Rasulullah SAW. Mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak beliau Hafsah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kemudian dia mengatakan, "La'udhikanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya akan rubah suasana yang mencekam ini. Saya akan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Lalu dia memulai perkataannya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya binti Harithah, istri saya yang binti Harithah itu, dia kemarin minta tambah nafkah rumah tangga, keuangan rumah tangga. Fawajatu unukah," kata Umar. "Lalu aku pukul tengkuknya." tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya, ini mereka semuanya minta tambahan nafkah." Lalu Abu Bakar berdiri dan pukul Aisyah, dan Umar berdiri dan memukul tengkuknya Hafsah sehingga mencair suasananya. Kalau sudah dipukul, lantunan firman Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat Al-Qurtubi, ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan dunia dan keindahannya, fata'alaina, kemarilah kalian. Umatya'kunna, kuberikan kalian nafkah dunia ini sebesar-besarnya. Tetapi berarti bila kalian milih dunia, di kalian bukan lagi menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih, mau dunia saya berikan, tapi kalian bukan menjadi istri Rasulullah. Ya. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa darul akhirah. Tapi kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan menginginkan darul akhirah, kampung akhirat, jawabannya kata Allah, fa inna Allah, sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Apa jawaban istri Rasulullah SAW, Bu? Kami pilih khayr, ikhtarna Allah wa rasulah. Kami pilih Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat. Berarti apa sikap mereka kemudian, konsekuensinya? Siap hidup apa adanya. Siap hidup apa adanya. Jelas, Ibu? Ini yang pertama. Karena biasanya yang membuat laki-laki gelap mata untuk melakukan yang haram, siapa, Ibu, penyebabnya? Aku. Betul, Ibu, enggak salah. Allah yang mengatakan, kemarin sudah kita bahas waktu kajian tablik di RJ kemarin, bahwa sebab berkhianatnya orang-orang terhadap kebanyakannya adalah, Allah mengingatkan mereka adalah amwalakum wa auladakum fitnah. Maka sekarang, Ibu sekalian, selagi suami masih bekerja dan bisa bekerja, berapapun yang diberikan, ya berapapun yang diberikan oleh suami, ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membebankan dia di atas kemampuannya dia, dan kita jangan bebankan suami di atas kemampuan suami. Sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan yang ada. Bagaimana kita memanfaatkan yang ada, ya, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita lihat kenyataan atau realita, Ibu sekalian. Kalau suami terima gaji, itu berapa persen untuk istri dan anak-anak, Ibu? Atau 100%? Diserahkan ke istri semuanya? Hah? Enggak? Iya? Ya enggak. Kalau enggak, ada yang enggak? Tidak ada yang tidak. Semua 100% ke istri. Ini kasihan suaminya kalau segini tipe suaminya, Ibu. Karena hilang kepemimpinan sudah. Saya kita katakan bahwa kepemimpinan karena harta di tangan dia. Iya kan? Kalau di tangan istri, siapa jadi pemimpin sekarang? Istri. Ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, seorang bertanya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW tasaddaku, bersedekahlah kalian. Maka seorang mengatakan, Rasulullah, indi dinar. Saya ada satu dinar. Kata Rasulullah, tasaddaq ala nafsik. Sedekahkan untuk dirimu. Belanjakan untuk dirimu. Kata dia, ada dinar yang satu dinar lagi yang lain. Kata Rasulullah SAW, berikan sedekah, nafkahkan untuk keluargamu. Ada lagi ya Rasulullah, berikan untuk anak-anakmu. Ada lagi ya Rasulullah, untuk khadimik, untuk orang yang berkhidmat membantumu. Ada lagi Rasulullah, kata Rasulullah, anta absur, engkau lebih tahu kemana akan engkau berikan. Berarti bila seorang suami terima gaji, yang pertama wajib untuk siapa dulu, Ibu? Dirinya, bukan istrinya. Jelas ibu, jangan ibu jadi yang zalim ibu. Saya demi Allah, khawatir ibu-ibu menjadi wanita yang zalim dan karena ini ibu-ibu berhubungan berat nanti di akhirat. Kasihan suami yang tadi, ya, semuanya dibanting, tulangnya apa, daging semuanya dibanting oleh dia. Kemudian pulang tidak dapatkan apa-apa, semua di tangan istri. Sampai pun rumah atas nama istri. Mobil, nama istri. Bukan sekedar atas nama saja, memang punya istri sudah sekarang. Ya, ada salah seorang mahasiswa saya di salah satu perguruan tinggi. Ustaz, saya bagaimana Ustaz? Saya sudah terlanjur rumah satu-satunya, rumahnya cukup besar dia, lumayan jabatannya di perusahaan migas di Jakarta Pusat. Lumayan. Tapi kata dia, rumah sudah saya hibahkan ke istri saya. Ustaz. Ada rumah lagi yang lain? Enggak Ustaz. Lalu itu apa? Numpang atau nyewa di rumah tersebut? Kasihan suami seperti itu. Terlalu lugu. Padahal tidak demikian Islam menganjurkannya. Maka ibu-ibu sekalian, walaupun mendapatkan suami lugu seperti ini, jangan memanfaatkan keluguannya dia. Allah, demi Allah, jangan memanfaatkan jadi orang zalim ibu sekalian. Dan kezaliman merupakan kezaliman nanti dari akhirat. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Ya. Maka wanita yang istri yang baik, suami menyerahkan seluruh hartanya untuk dia. Ya. Maka katakan, nih, kalau dia tidak punya waktu, bikin rekening atas nama, disuruh dia buka rekening, nanti ibu masukkan berapa persen dari umpamanya gajinya dia. Kalau umpamanya ada suami, ada istri, ada anak, umpamanya 3 orang, berarti berapa jiwa di sini? 5 jiwa. Berhak enggak dia 1/5 ibu suami tersebut? Berhak atau tidak di atas gajinya 1/5? Enggak juga. Allah musta'an, bahaya ini ibu, bukan baru ini. Berhak, alhamdulillah kalau berhak. Maka walaupun diserahkan, masukkan 20% yaitu ke rekeningnya dia. Ini masalah porsinya bagi dengan adil ibu ya. Tidak mesti 25%, bisa jadi 50, kalau menurut ibu pantas. Bisa jadi umpamanya kurang, kalau menurut ibu umpamanya kebutuhan rumah tangga lebih besar dari itu. Ya. Selain kebutuhan bersama, seperti umpamanya kalau rumah sewa, kebutuhan sewa rumah dikeluarkan dahulu. Kebutuhan air, listrik, segala macam. Yang kebutuhan bersama. Ya. Yang makan bersama. Yang sisanya, seperti tadi, berikan hak suami. Ya. Ingin juga nabung untuk anak, berikan hak anak sisanya. Tapi sebetulnya dari awal ini hak suami sebetulnya. Sebetulnya. Tapi bila suami menyerahkan begitu saja, dan umumnya laki-laki Indonesia begini kan? Umumnya begini kan laki-laki Indonesia? Ya. Tapi ada pengecualian di depan ibu ini berbeda ini ibu. Ini kebodohan laki-laki. Saya yakin ini kebodohan laki-laki. Semua diserahkan kepada istri. Padahal dia pemimpin. Pemimpin kalau tidak ada harta di tangan dia, dengan apa dia mimpin? Semuanya anak minta uang, minta ke ibu kalian. Ini minta ke umi kalian. Mau ini, minta ke bunda kalian. Lalu bapak jadi apa di rumah? Enggak ada, jadi pekerja doang. Yang ngantar semua istrinya. Istrinya dia kawam, sudah. Istrinya dia pemimpin. Tinggal kalau anda mempunyai bandel-bandel di rumah, tinggal ditendang. Rumah sama-sama istri, mobil sama istri, ya udah. Kalau mau kawin lagi, silakan cari kerjaan baru lagi. Repot kan? Baik. Allahul musta'an ibu-ibu sekalian. Jelas ini ibu-ibu sekalian. Maka kemudian ibu-ibu sekalian, berapapun diberikan suami saya terima. Yang hak suami, harta suami ini harta suami. Yang hak istri itu harta istri. Islam tidak pernah mengenal harta apa ibu? Gonogini. Iya. Kira-kira ini Arab mana ini? Bahasa Arab apa ini gonogini? Kalau Arab Melayu bukan gonogini. Wallah ta'ala alam. Ya, jelas ini bukan dari Islam. Harta masing-masing jelas. Kalaupun ada usaha bersama, artinya ada perusahaan atau ada toko atau ada apa, usaha rumah tangga yang di sana ada modal. Ya, ada modal, maka hukumnya syirkah. Berapa modal suami, berapa modal istri. Persentase kepemilikan berarti demikian. Kalau suami modal 100% dari suami, dari istri, suami bekerja, ini mudharabah namanya. Suami dapat persentase dari keuntungan. Sebaliknya, kalau semua modal dari suami, istri yang bekerja, mengelola dari rumah umpamanya, ya, bisnisnya, maka ini semuanya adalah mudharabah harta suami, istri hanya mendapatkan keuntungan. Dan juga zalim suami bila tidak memberikan istri sedikit pun keuntungan. Ya. Jelas ini bentuknya? Jadi tidak pernah ada harta yang dibagi dua begitu saja, tidak pernah. Dijelaskan dahulu, hak masing-masing. Ya. Allah mengatakan, فَإِنْ طِبْنَ لَكُنْ أَنْ شَيْءٍ مِنْهُمْ نَفْسَ فَكُلُوا مِنْهُ هَنِيًا مَرِيًا. Bila harta yang telah kalian berikan kepada istri kalian dalam bentuk mahar, dan istri merasa tenang, diberikan sebagian dengan jiwa yang baik kepada suami, maka kata Allah, pada waktu itu baru boleh kalian makan. Maka, suami tidak boleh mengambil istri, harta istri begitu saja, sebagaimana istri juga tidak boleh mengambil harta suami begitu saja. Hendaklah diperhatikan ini, ya. Kemudian, apa yang ada di tangan Anda, cukup hidup seperti itu. Cukup. Tidak cukup harta yang diberikan oleh suami, keuangan, uang yang diberikan oleh suami, untuk hidup dalam status menengah ke atas, hidup apa adanya. Walaupun umpamanya statusnya adalah pegawai negeri golongan 4 atau apa, tinggi statusnya sudah, jabatannya, golongannya. Tetapi pendapatannya kecil. Ya. Jangan samakan dengan yang lain yang tidak ada pangkat, tapi pendapatannya besar. Bisa kan begitu, Ibu? Bisa. Jangan samakan. Saya punya mahasiswa, asetnya dia itu lebih dari sekitar 200 miliar. Lebih. Dia pengusaha sukses dan termasuk pernah dapat beberapa penghargaan dari pemerintahan Indonesia. Pengusaha muda yang sukses. Mahasiswa S2, Ibu. Ya. Saya dosennya. Harusnya, kalau dari segi sisi status, jabatan, harusnya penampilan saya di atas dia, kan? Iya. Tapi pendapatannya berbeda. Dan asetnya berbeda. Maka hidup sesuai dengan aset, walaupun kita statusnya di atas dia. Jelas ini, Ibu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifah Rasulullah. Baitul Mal di tangan dia, pengelolaannya. Tetapi Imam Malik dalam Al-Muwatta mengisahkan bahwa di baju yang beliau pakai itu tidak kurang tambalan, ada 3 tambalan. Tambal sini, tambal sini. Ini khalifah, ini Ibu. Dan ketika datang dia ke Syam, disambut oleh pembesar-pembesar Syam, Suriah negara yang, daerah yang mempunyai peradaban tinggi sudah. Disambut dengan orang berpakaian yang bagus, para pembesar Syam. Dan Sa'd bin Waqqas menyambutnya juga. Pembatas antara kota ini, pintu masuk kota ini, ada kali kecil yang dalamnya sekitar 1 apa jengkal. Umar mengangkat, datang sendiri dengan kudanya, mengangkat sendalnya ini dan dikepit di ketiak. Kira-kira penampilan begini menakjubkan atau tidak? Kelihatan oleh Amir di Dimashq waktu itu dan bersegera mendatangi Umar. Karena sepertinya orang menunggu semua orang pembesar, tamu terhormat Khalifah Rasulullah, penguasa besar di dunia. Tidak ada penguasa sebesar dia di waktu itu. Penguasa besar di dunia. Datang tergopoh-gopoh mengatakan, ya Amirul Mukminin, penampilanmu tidak menakjubkan. Tidak membuat orang menjadi hormat dan takjub. Oh, engkau disambut dengan pakaian yang sangat indah. Dengan orang berpakaian sebuah perhiasannya. Apa jawaban Umar kepada dia? Kata dia, celakalah engkau kepada amirnya ini. Nahnu qaumun 'azzana Allahu bil Islam wa mahma taghayyara al-'izzata bighairi adhallana Allah. Kata Umar bin Khattab, kita adalah sebuah umat yang dahulu adalah hina, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan lagi selain dengan Islam ini, dengan berpakaian yang mewah di atas kemampuan kita, adzallana Allah, Allah akan menghinakan kita. Jelas ini, Ibu? Jadi status dengan penampilan tidak harus berbanding lurus. Jangan paksakan diri. Walaupun status kita adalah pejabat, status suami kita umpamanya ini atau istri atau statusnya di masyarakat tokoh dan segala macam, tapi pendapatan kecil, gimana? Gimana ibu sekalian? Hidup apa adanya. Hidup apa adanya. Ya, kalau belum punya rumah bisa kontrakan ibu. Bisa kan? Bisa, alhamdulillah. Tidak punya mobil pribadi bisa naik angkutan umum kan ya? Alhamdulillah. Walaupun dia dokter walaupun dosen kan bu ya? Iya, bisa. Tidak ada masalah. Hidup aman dengan perjalanan seperti ini. Memaksakan diri dengan cara berhutang beli rumah, berhutang beli mobil, berhutang ngisi peralatan rumah tangga, ya. Dan ini atas desakan pemimpin wanita di rumah tadi, ya kan bu ya? Ya atau tidak ibu? Ya. Kalaulah tidak riba, boleh ibu? Hah, kalau siapa boleh? Tentang dulu. Kalau tidak dengan tidak riba, belum tentu boleh. Belum tentu boleh ibu sekalian. Apalagi biasanya dengan riba, Allahul Musta'an. Karena walaupun dengan tanpa riba ibu, jangan anggap ini, masya Allah, ada ibu-ibu yang ingin bikin BMT, ada juga saya lihat, ya, saya baca SOP-nya kemarin, ada juga bapak-bapak yang ingin bikin usaha kredit dengan cara syariah. Ya. Jangan ibu-ibu berharap, oh ini ada kesempatan memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki segala macam. Ukur kemampuan masing-masing. Ukur kemampuan masing-masing. Mampu atau tidak kita untuk melakukannya. Sudah pantas atau tidak kita melakukannya. Karena gaya hidup berhutang, itu bukan gaya hidup Islami. Rasulullah SAW bukanlah orang yang penghutang. Tidak. Ukur kemampuan. Jangan naikkan status kita dengan cara berhutang. Jelas ya, Ibu? Taib. Yang cukup ini, yang diberikan suami ini, kelola dengan baik. Kelola dengan baik. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu mengatur keuangan rumah tangga, cara pengelolaannya bagaimana, Ibu? Prioritasnya mana dahulu? Yang mana prioritasnya, Ibu? Baju atau beras dahulu mau dibeli? Bisa ibu beli beras tanpa pakai baju? Bisa ya? Bisa? Mantap. Ibu mau beli beras tanpa pakai baju, ter berasnya dibikin orang gratis. Udah bawa aja berasnya. Baik. Beri mana dulu yang dibeli ibu? Ah, beli beras pakai baju lama begitu. Oh masya Allah, ini ini cara yang bagus sekali, ini luar biasa, jamaknya luar biasa. Artinya, bikin skala prioritas kan ibu ya. Mana sulitnya darurat, mana yang darurat, darurat, darurat. Kalau memang satu keluarga belum punya baju semuanya, satu pun belum punya baju, berarti darurat ini yang pertama dahulu. Tapi ini jarang kan ibu ya, alhamdulillah sekarang orang hidup tidak seperti dahulu. Kalau dahulu iya, cuma satu pakaian yang ada di tubuhnya, tidak ada untuk pengganti. Kalau mau dicuci enggak baju pakai pakaian dahulu. Itu dahulu iya. Sekarang alhamdulillah Allah bukakan pintu rezekinya. Dan jangan takut. Jangan takut. Jangan mau terkecoh dan terperdaya dan tertipu dengan teori siapa? Martin Luther, Ibu. Ya. Yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu sesuai dengan deret. Tak tahu, saya juga lupa jadinya. Lama saya juga lupa. Tapi dia mengatakan bahwa pertambahan manusia itu 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2 dan selanjutnya. Pertambahan ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dia salah hitung itu. Dia kira dirinya Tuhan. Tidak. Dahulu ketika manusia sedikit, harta sedikit dibukakan oleh Allah. Sekarang ketika manusia banyak, banyak harta diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini artinya apa ibu? Jangan takut untuk masa depan anak. Jangan takut banyak punya anak. Banyak anak banyak apa ibu? Banyak rezeki dan banyak problematika. Pasti banyak problematika dan banyak, karena banyak problematikanya, banyak pahalanya kan ya bu ya? Iya pasti itu. Tidak mungkin antum gak mau punya anak. kemudian mau rezekinya banyak, mau enggak ada problem, ini bukan di dunia. Pindah Anda dari dunia ini, bukan di sini tempatnya. Karena Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam kesusahan. Memang hidup adalah problem. Dan orang yang berhasil, orang yang keluar dengan problem, bukan yang lari dari problem. Jelas ya, Ibu? Kalau sengaja membatasi anak, tidak mau punya anak lagi, padahal masih bisa 10 anak lagi dikeluarkan, ini namanya lari dari problem atau mengatasi problem, Ibu? Lari dari problematika dan tidak boleh. Ini namanya lari dari hidup. Biarkan anak 11, 12, 13. Kalau Allah beri rezeki, ini masing-masing rezeki mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, Ibu? Tapi jangan tanya kalau seberapa anaknya Ustaz gitu, jangan. Apa yang ada, berapa yang terima suami, maka buki skala prioritas. Untuk bulan ini prioritasnya apa? Tentu seperti yang tadi, mana yang pokok, mana daruriyat Islam. Para ulama Islam telah menjelaskan ad-daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Ad-daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Ad-daruriyat, sesuatu yang bila tidak terpenuhi akan hilang lima yang penting dari manusia. Hilang nyawanya, hilang dirinya, kemudian hilang akalnya, hilang hartanya, dan hilang kehormatannya. Kalau hajiyat di bawah ini, tidak sempat hilang nyawanya, tidak sempat hilang hartanya, tidak sempat hilang dinnya, tapi akan berat hidupnya. Tahsiniyat, ini kebutuhan tersiar namanya, artinya tidak terpenuhi pun tidak ada masalah, terpenuhi lebih baik. Ya, kebutuhan pelengkap saja. Maka buat skala prioritas untuk dari biaya atau gaji suami sebesar ini. Dalam, kalau buat skala prioritas ini, berapapun gaji suami, bisa atau tidak ibu hidup? Bisa atau tidak? Bisa. Upah minimal Riau berapa? Sampai 2 juta? Sampai 2 juta? Jakarta 2.200 ya? 1.500? 1.500? Dengan gaji 1.500, suami, istri, anak 2, ya, rumah ngontrak, bisa hidup ibu? Bisa? Bisa? Alhamdulillah. Rumah dengan 2 kamar tidur, itu berapa kontrakannya? Berapa? 600? Semuanya punya kontrakan, gak perlu kontrak lagi? Enggak sih, kita ngitung yang dari awal ini dulu. Kita menunjukkan yang pahit-pahit dulu. Kalau yang senang itu gampang mengatur rumah tangganya. Hah? 500 dua kamar. Itu di mana 500? Di pasar pusat atau di mana? Dimanapun juga. Walaupun di belakang-belakang ujung-ujung sana. Beda kan? Cari yang murah ibu sekalian. Cari yang murah. Sesuaikan di tempat kerja suami di mana, sehingga yang mengkibarkan ongkos jadi murah, ya, dan cari yang seminimal mungkin. Tapi memang kalau punya anak minimal 2 kamar, minimal 2 kamar. Karena Allah, karena Rasulullah mengatakan wafarriqu bainahum fil madhaji, pisahkan tempat tidur mereka. Dan disuruh anak-anak tersebut minta izin liyasta'dzin ulul ahlami minkum, bila anak-anak telah masuk balik agar minta izin masuk ke kamar orang tuanya. Ya, ini minimal 2 kamar. 2 kamar tidur. Dari gaji sebulan saya, insya Allah bisa. Ada prioritas. Mana lagi prioritas yang lain? Beras. Beli beras untuk sebulan berapa kebutuhannya. Kemudian sediakan kebutuhan yang lain yang prioritas. Bila masih ada sisanya, baru turun ke tingkat selanjutnya. Ini untuk din kan tidak hilang din kan? Apa din yang dengan harta? Tidak hilang kan? Hanya din, kemudian nyawa. Nyawa tadi sudah diselamatkan dengan tempat tinggal dan dengan makanan pokok tadi. Din, apa yang butuhkan din? Butuh sekarang bayar kajian di Pekanbaru, enggak kan ya? Bisa kita dapatkan din gratis ke masjid datang. Ada kajian-kajian. Ya. Akankah hilang din anak kalau tidak bersekolah? Hilang atau tidak agama anak kalau bersekolah? Tidak, bahkan di sebagian sekolah hilang din anak kalau bersekolah. Iya kan? banyak sekolah yang menghilangkan agama anak-anak. Maka lihat prioritasnya, Ibu. Kalau ingin pun mensekolahkan anak, memang semua kita berharap andai anak saya masuk sekolah Islam favorit, kemudian semuanya tercukupi, akhlak, din semuanya tercukupi. Tapi biasanya sekolah yang begini harganya murah atau mahal? Mahal. Ingin nggak ibu-ibu masukkan anak sekolah ke sini? Ibu yang gaji suaminya 1.500 tadi, mau nggak mensekolahkan anaknya kemari? Mau? Mau ibu? Kalau mau, percuma saya ceramah hari ini, Bu. Tadi kan kita mengatakan mengatur berapa adanya. Enggak mungkin teratur segini. Biasanya ke sekolah ini berapa? Uang masuknya 10 juta kan ya? Lebih. 10 juta. Kemudian uang bulannya 1 juta. Pakai apa dibayar, Ibu? Baik. Lalu kita berharap, Ustaz, saya ingin juga anak-anak saya menjadi soleh, kemudian sukses dunia akhiratnya. Nanti apakah kesuksesan dan dunia akhirat itu hanya milik orang kaya, Ustaz? Tidak. Jelas ya, Ibu? Tidak. Tidak. Bisa enggak orang miskin menjadi maju, anak menjadi anak yang menjadi seperti yang anak orang kaya di sekolah dengan ustaznya semuanya ngajar tamatan Madinah, kemudian ustaznya umumnya dari tamatan S1? Bisa enggak, Ustaz? Kalau di situ enggak bisa, Ibu, tapi yang soleh bukan di situ saja. Jelaskan, Ibu. Saya kisahkan kepada ibu-ibu sekalian. Coba jawab. Kisahnya ini coba dijawab. Ini saya selalu ingat dan sering ini saya ulang-ulang ini. Untuk kajian ke ibu-ibu. Waktu di Riyadh, saya tinggal di apartemen. Yang ini seluruh building ini, seluruh gedung ini disewakan oleh satu orang, keluarga. Semua satu buildingnya ada 42 flat. Dari dulu tinggal di sana. Ada di antara teman yang tinggal itu seseorang mahasiswa S2 Usuluddin yang anaknya tiga-tiganya hafal Quran. Anak yang pertama di Riyadh itu hafal Qurannya. Ini teman dari India. Anak yang pertama umur 12 tahun hafal Quran. Anak yang kedua umur 9 tahun hafal Quran. Anak laki-lakinya yang ketiga umur 7 tahun hafal Quran. Di mana dia hafal Quran ini, Bu? Di rumah. Anak tiga anaknya ini tidak sekolah seperti anak yang lain, di rumah saja. Jelas ya, Ibu? Kira-kira saya pertanyaannya nih, Bu. Kira-kira istrinya hafal Quran atau tidak, Ibu? Hah? Yang jelas suaminya tidak pernah berhubung dengan anaknya untuk mengajar anak-anaknya. Istrinya saja, kalau suaminya ya, saya tahu hafal Quran. Yang jelas istrinya saja yang berhubung dengan anak-anaknya untuk mengajarnya, pendidikannya. Ya. Kira-kira istrinya hafal Quran atau tidak? Hafal? Tidak, ibu-ibu, salah jawabannya. Tidak. Istrinya sama sekali tidak hafal Quran. Ibu-ibu tidak percaya? Saya bawa pengawas saya. Tanya ke dia umur Rehana ada di situ. Dia tahu betul bahwa ibunya ini tidak hafal Quran. Tapi semua tiga anaknya dia ngajar dan hafal Quran. Suaminya tidak ada turun tangan. Kalau di rumah diajarin, bayar atau gratis, ibu-ibu? Gratis. Jelas, ibu-ibu. Ya. Mahal, sukses, kemudian dunia dan akhirat bukan sesuatu yang harus sejalan beriringan. Ya, bukan berarti juga kalau gitu ngapain sekolah mahal? Jadi sekolah murah, bukan berarti begitu juga. Sesuatu yang berkualitas memang harus mahal, apalagi pendidikan. Baik. Maka ukur yang prioritas, ibu-ibu sekalian, dibuat list, buat daftar kira-kira bulan ini dengan gaji, sisa gaji setelah diberikan. Pokok tadi ada sisa berapa? Ya, ukur prioritas. Tidak bisa anak sekolah seperti yang mahal tadi. Jangan masukkan, jangan paksakan. Ya, kan ada sekolah yang gratis ada sekarang kan? Ada di Pekanbaru sekolah gratis. Cari yang gratis, yang tidak menghilangkan din anak, tapi mendidik akalnya. Kalau ibu ragu juga umpamanya, ya Ustaz saya ragu dengan pergaulannya, dengan segala macam. Kalau SD mungkin masih aman. Kalau derajat SMP, SMA saya ragu Ustaz. Pergaulannya segala macam terbawa, segala macam lingkungan. Tetapi gaji suami masih 1.500 juga. Ya. Bagaimana caranya Ibu? Ada kan sekarang komunitas homeschooling Ibu ya? Ada. Tidak pernah ke sekolah, tapi belajar di rumah. Bisa enggak anak seperti ini menjadi cerdas? Ibu pernah lihat contohnya ya? Hah? Ini kan teorinya sih bisa, tapi pernah Ibu lihat contohnya? Saya pernah lihat contohnya Ibu. Saya pernah lihat contohnya. Saya ngajar diskusi ilmiah fikih muamalah di dengan dosen-dosen Fakultas Ekonomi di UI. Ada salah seorang teman itu, dia mengatakan anak-anak dia homeschooling. Anak-anak semuanya homeschooling. Lalu dia mengatakan itu Pak itu juga yang S2-nya di Australia, istrinya di Perancis, S2-nya anak-anak juga homeschooling Ustaz tadi. Dia. Anak bilang bisa terkejar, bisa Ustaz. Ada mahasiswa saya masuk Fakultas Ekonomi UI dari ijazah yang dari homeschooling. Berarti ijazahnya ijazah paket apa C kan ya? Ada paket A, paket B, paket C-nya. Dia pakai ijazah itu Ustaz. Bahkan adiknya diterima dari ITB. Diterima dari ITB tes biasa dengan homeschooling juga. Bisa kan? Jelas nih Ibu. Berarti Ibu sekalian, orang sukses itu karena uang gajinya banyak atau karena ada kemauan? Ada kemauan. Dan jangan semuanya dikambing hitamkan karena suami. Ini nih, anak jadi bodoh, enggak sekolah, jadi ini gara-gara suaminya nih, gajinya cuma 1.500.000. Lihat tetangga tuh gaji 10 juta sebulan. Wah, Ibu, sadar, siapa yang beri skim kedua-duanya? Ini Anda menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu," kecuali suami Anda tidur ya. Suami Anda jelas bekerja. "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Siapa yang ditahan rezekinya, tidaklah menafkahkan. Dia ditahan lalu Anda cela dan caci, berarti Anda mencela pemberi rezekinya. Maka istri yang cerdas, istri yang baik, hidup apa adanya. Walaupun dia berasal dari rumah tangga kaya raya, mendapatkan suami dan dia setuju dengan suaminya ini, hidup apa adanya, hidup apa adanya. Bukankah ada contoh yang paling baik yang kita saksikan dalam kehidupan sejarah? Zubair bin Al-Awwam. Istrinya siapa Ibu? Asma binti Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya atau orang miskin? Kaya. Ketika nikah dengan Zubair, dia mengatakan ma lahu min mal. Dia tidak punya harta, kecuali ada suatu tanah yang dihadiahkan oleh Rasulullah SAW, iqta'. Kemudian dia punya seekor kuda dan seekor unta. Ini yang mengerjakan semuanya adalah Asma. Kemudian yang mengadon apa roti, kalau masak nasi gitu atau itu adalah saya. Padahal dia tidak terbiasa dengan mesai, fai tangan saya menjadi keras, kata Asma. Kemudian mengangkat air dan mengangkat kurma, biji kurma untuk makanan ternak, yaitu makanan unta dan kudanya, Asma dalam jarak 3 mil diangkat oleh Asma, perempuan. Padahal ini anak orang kaya. Kalau ini anak ibu dan dapatkan mantu miskin, apa sikap ibu? Hah? Apa ibu? Berikan bantuan. Alhamdulillah, kalau sikap seperti ini alhamdulillah ibu. Atau suruh cerai. Kamu tuh salah kamu sendiri, ngapain mau dengan suami miskin gitu? Jangan, jangan ibu, jangan, jangan. Jangan. Ya. Apa yang dialami Fatimah wanita yang terbaik dengan Ali bin Abi Thalib, dia juga mengajin. Ketika Fatimah minta khadam, minta pembantu ke Rasulullah SAW, apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Zikir sebelum tidur. Diajarkan anaknya hidup bagaimana suami kamu. Ya. Hidup bagaimana suami kamu. Ya. Jelas nih Ibu. Maka ajarkan, biarkan mereka berkembang. Biarkan mereka mengatasi permasalahan sendiri. Jangan terlalu mudah sedikit-sedikit berikan kita berikan solusi yang sementara sih solusinya, kalaupun ibu berikan harta sementara habis, tapi bila tidak diajarkan dan tidak dididik dengan baik seperti tadi. Baik. Jelas nih ibu, dalam masalah keuangan tadi, yang penting jangan sampai ibu sekalian menjadikan penyebab suami mencari yang haram. Jangan sampai. Dan kalau sangat baik sekali kalau ibu menjadi pengawas keuangan di rumah tangga juga. Ketika suami membawa harta yang berlebih, tanyakan secara detail. Setahu saya gaji kamu sekian. Ini pertambahan dari mana? Jelas ibu? Boleh ibu jadi KPK-kan di rumah? Boleh. Daripada suami ibu dibawa orang, masuk bui, mending dibawa oleh ibu kan? Selamat ibu dan suami. Tanyakan. Dan ini bukan karena takut KPK, tapi hanya takut kepada Allah. Dan takut kita dan anak-anak kita diberikan makanan yang haram oleh suami. Tanyakan secara detail. Boleh. Ya. Kalau dia katakan halal, insyaAllah halal. Baik. Maka saya kira bagian saya sudah saya ambil lebih, Bu. Ya. Sekarang silakan bagian Ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nitada bihuda wa ba'd. Ini ada banyak pertanyaan yang bisa cukup waktu kita jawab, kita jawab. Saya kira biar adil, setiap lembaran hanya kita jawab satu pertanyaannya saja ya. Biar adil. Salah satu pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjual produk handmade, dibuat sesuai orderan. Setiap orderan bayar di muka baru diproses. Kita sudah ralat, apa ini? Kita sepakat dengan produsen berapa modal kami menjual kembali ke konsumen, baik online ataupun langsung. Si pembuat produk mengetahui dan menyetujuinya. Apakah boleh demikian? Kalau ini namanya istisna mawazi atau istisna paralel, status yang ditanyakan dia menjualkan, bukan membuat langsung. Dia menjualkan produk orang lain yang dibuat dengan handmade. Ya, bukan pembuat langsung dia. Maka sesudah dia dengan si pembeli dari dia adalah sebagai pembuat, dengan si pembuat sebenarnya dia sebagai pembeli. Maka ini boleh bila dipisah akad, dua akad ini. Antara akad dia kepada produsen dengan akad dia kepada pembeli tidak ada ikatannya. Ketika umpamanya antara dia dengan pembeli dari dia terjadi keterlambatan pasokan barang atau kesalahan dari pihak pembuat sebenarnya, maka tidak boleh ini ditanggungkan kepada si pembeli. Karena ini dua akad terpisah. Kalau ditangguhkannya atau dibebankannya kepada pembeli, maka ini dilarang karena dia menjual barang yang belum dimilikinya. Wabillahi taufik. Pertanyaan selanjutnya dari Umu, apa ini, Harun di Australia. Hah? Umu Harun di Australia. Ibu-ibu di mana sekarang nih, Ibu? Ini dari mana nih? Dari radio. Oh, dari radio, masyaallah. Masyaallah. Wallah taala alam. Saya khawatir terjadi perpindahan dunia, dunia semakin dekat, kita sekarang ternyata di Australia. Tapi tidak ya? Yakin ya, Ibu ya? Ustaz, bolehkah kita ikut asuransi kesehatan yang katanya asuransi syariah? Dan ketika sakit, kita gunakan asuransi tersebut untuk pembiayaan perawatan yang mahal. Juga untuk bersalin untuk operasi sesar, dikarenakan biaya rumah sakit untuk operasi sesar sangat besar di Indonesia. Dan takut untuk melahirkan di rumah sakit umum, karena umumnya rumah sakit swasta lebih bermutu namun mahal. Jadi akan menggunakan asuransi tersebut. Ibu-ibu, yang melahirkan anak itu rumah sakit yang mahal atau Allah? Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Jelas ibu-ibu? Bila belum datang waktunya, bisa anak lahir? Di sesar, iya bisa. Allah yang menentukan waktunya ini. Secanggih apapun ilmu dokternya tadi, seprofesor apapun dia, ahli sekali, dia tetap akan menunggu kapan datang waktunya. Ya? Tugas yang menerima, maka dalam bahasa Arab yang dokter yang menyambut anak itu dinamakan qabil, penerima. Dia hanya menerima, hanya membantu tolong di napas, di ini dan segala. Itu kan ibu-ibu ya? Iya kan? Tidak ada tindakan apa-apa dari dia. Allah yang mengeluarkan anak tersebut. Maka bisa kan anak lahir tanpa dokter? Bisa. Betul. Lihat ibu. Kerbau yang segede gitu pakai dokter enggak lahirnya? Di sesar. Murah biayanya lahirnya. Ibu kecil kan cuman. Iya. Ya. Kalau itu halal atau gratis diberikan oleh pemerintah, alhamdulillah ini perhatian yang sangat luar biasa. Tapi jangan seperti lagi, seperti tadi lagi ibu sekalian. Ukur kemampuan. Ya, kalau kita punya rezeki yang banyak, ya, tentu hidup sesuai dengan taraf yang diberikan oleh Allah. Tapi bila ini ikut asuransi, ini berarti kan tidak mampu kan umumnya tidak mampu atau dia mampu tapi ingin lebih murah. Tapi dengan risiko bisa lebih mahal. Namanya asuransi pasti ada karena dua-dua risiko. Bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal. Jelas ya, Ibu? Dan kalau ditanyakan bagaimana asuransi syariah? Asuransi syariah secara umum ya, memang dia mengikuti panduan yang dibuat oleh para ulama dalam hal ini. Tapi bagaimanapun juga, kalau tidak dipaksakan jangan ikut. Ya. Kalau dipaksakan jangan ikut. Tapi kalau memang ada kebutuhan, ada hajah, ingin ikut, silakan. Kalau tidak, jangan. Karena bagaimanapun juga, hiduplah ketawakalan. Tanpa asuransi, biasanya tawakal lebih tinggi daripada pakai asuransi. Ibu kalau bawa mobil baru, tidak ada asuransinya, bagaimana cara bawanya, Ibu? Oh, Masya Allah, hati-hati. Sehingga tidak ditabrak orang dan tidak menabrak orang, kan? Kalau ada asuransi, total. Bagaimana cara bawanya? Hati-hati juga. Alhamdulillah kalau hati-hati juga. Baik. Tapi biasanya enggak, Ibu. Biasanya enggak. Wah, senang. Kencang aja dikit, enggak apa-apa. Kalau ada asuransi kok. Iya, asuransinya kalau mobilnya bisa diasuransi. Kalau kepala Ibu bisa diasuransi. Baik. Maka ini sebagian Allah Ta'ala alam akan dikhawatirkan menghilangkan sebagian ketawakalan. Bukan tidak boleh. Ingat, bukan tidak boleh. Tapi tergantung sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Ya. Ya, tapi akan ada asuransi yang dipaksakan oleh pemerintah daerah dalam waktu dekat. Kalau itu nanti kita bahas lagi permasalahannya. Bisa saya baca ya? Apa ini maksudnya? Oh. Pertanyaannya di sini. Juga tidak bisa saya baca. Pertanyaannya, kami punya rumah dan tanah tapi atas nama suami. Kalau terjadi perceraian di antara kami, bagaimana cara pembagiannya? Sedangkan kami punya anak laki-laki dua orang yang belum mandiri. Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Ini atas nama suami atau memang punya suami? Beda, Ibu, beda. Artinya kalau ada saham istri di situ, baik tadi umpamanya suami kan beri nafkah ke istri kan. Selain biaya rumah tangga ada uang khusus. Ya, tadi uang bersama ada seperti buat makan bersama, tempat tinggal bersama udah. Kemudian ada sisanya dan dibagi suami 20% umpamanya atau istri 20% dari sisa tadi. Ya. Kemudian dikumpulkan kumpulan istri. Ketika suami ingin beli rumah, istri memberikan saham juga atau istri dapat hibah dari adiknya atau kakaknya atau orang tuanya atau waris atau segala macam. Ketika suami membeli rumah, dia ikutkan saham di sana tapi atas nama suami. Ini baru ada hak istri di rumah tadi. Jelas ini maksudnya, Ibu? Atau suami punya usaha, istri ikut mengembangkannya. Berarti sebagai pengelola ada hak juga kan? Dan dari hasil ini suami beli rumah. Berarti ini iya. Tapi kalau istri tidak ada, hanya pekerjaan rumah tangga seperti biasa saja, maka tidak ada hak istri di sini. Semuanya milik suami. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang belum mandiri? Kewajiban suami. Kewajiban suami. Biaya dia tetap di tangan suami. Tetap kewajibannya. Walaupun sudah bercerai. Jelas ini, Ibu. Maka jangan khawatir, Ibu sekalian. Jangan khawatir kalau itu terjadi. Dan jangan berdoakan agar terjadi. Pertanyaan dari pendengar radio. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya bagaimana dengan suami yang tidak mau bekerja mencari nafkah. Sudah selama 15 tahun. Anak saya 5 orang. Asal, apa ini, awal, apa ini? Disuruh bekerja, dia sakit. Asal disuruh bekerja, dia sakit. Dan sholatnya juga enggak. Gimana itu, Ustaz? Saya udah ikhlas menerimanya. Sekarang umur suami saya 50 tahun. Ya, Ibu. Pertama, Ibu. Ingatkan suami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan berhenti berdoa kepada Allah Jalla fi'ulah agar suami ibu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hamba Allah. ketika dia sudah mengerti sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ingatkan akan hadis Rasulullah SAW, kafa bil mari ithman ayyudai amay yaul, dan riwayat yang lain ayyudai amay yaqut, hadis riwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini cukup bagi seseorang, tidak perlu dia dosa yang lain apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahinya, dirinya, anak dia dan istrinya. Kalau dia tidak bekerja dan tidak punya aset yang lain dan tidak punya penghasilan yang lain, ya, maka dia menyia-nyiakan dirinya, kemudian menyia-nyiakan anak istrinya dan rela dengan untuk menandahkan tangan. Ya. Maka orang seperti ini diharapkan, jauh diharapkan kebaikan dari dia. Maka berusahalah ibu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibu bisa menjadi orang yang menyebabkan suami ini berubah di dunia dan di akhirat. Berusaha dan berusaha ibu. Jangan berhenti berusaha. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Ustaz, saya harus bekerja di luar rumah karena suami saya tidak bekerja. Jadi saya yang menopang kehidupan rumah tangga. Saya berusaha sabar tapi terkadang apa ini hati mungkin berbeda kali. Dia bekerja tapi tidak keras begitu. Terus suami sering berkata kasar. Kalau disarankan sesuatu diam 1000 bahasa. Namun apa yang kita sarankan tidak mau dilakukan, ya kan? Lihat, ketika istri yang bekerja pindah kepemimpinan kepada istri, dia yang suruh suaminya, kamu gini, betul. Kalau bekerja apa ini lagi? Kalau bekerja disuruh dulu, apa? Disuruh dulu. Kalau kerja mau tapi disuruh dulu, tidak mau berinisiatif. Di rumah juga sering tidak romantis. Bagaimana romantis tidak punya uang? Gimana mungkin romantis jadi budak di rumah, kan dia enggak kerja dikasih makan, untung dikasih makan sudah mending lah. Kenapa mau romantis? Ibu, kemarin saya diskusi dengan teman-teman di Pasar Sajana di Tresia, ada salah seorang dokter itu, dia bilang, saya sepertinya punya firasat dan saya akan meneliti dalam ini, kata dia. Ada hubungan romantis dan hubungan kemampuan seksual dengan uang. Ketika suami tidak bekerja, tidak punya uang, tidak akan ada nafsu seksual yang tidak akan romantis, tidak mungkin, kata dia. Uang enggak punya, bagaimana mungkin? Pikirannya adalah sebagai seorang miskin. Saya kira mungkin, wallah ta'ala alam, cobalah anda lakukan penelitian selebih intens lagi, saya bilang. Tapi ini betul, tidak mungkin romantis, ibu. Dan yang paling parah, suami apa ini, seakan-akan dia tidak merasa ada salah. Oh ini ibu, tolong beri saya nasihat Ustaz. Ibu ini perlu diberi nasihat suaminya, bukan ibunya. Ya, sebentar ibu. Yang perlu diberi nasihat suaminya dan doakan ibu. Dan ibu-ibu yang lain jangan juga lupa mendoakan kepada suami-suami wanita yang lain untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah kepadanya. Ya. Agar dia mengerti tanggung jawab kepada rumah tangganya, pada dirinya sendiri sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kepada dirinya sendiri. Ini dia lari dari tanggung jawab, lari dari yang dimaksud bekerja ibu, tidak mesti harus menjadi pegawai. Baik pegawai pemerintahan atau swasta tidak mesti. Tidak mesti kan ibu ya? Tidak mesti. Apa yang bisa dilakukan? Berdagang atau menjadi orang upahan. Datang ke tempat-tempat kantoran atau datang ke rumah makan atau datang ke warung siapa saja. Ada yang gak bisa saya bantu hari ini? Saya tolong jualin atau seorang angkatin. Apa saja. Tidak hina kan kita dalam hal ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dari kalangan Imam Ahmad. Bahwa beliau pernah bekerja kepada seorang Yahudi. Mengangkat satu ember air dalam jarak yang sekian kilo. Kemudian dikasih upah 1 biji kurma setiap 1 ember. Dan dapat dia berapa puluh, 30 biji. Kemudian dia bawa pulang dan diberikan kepada istrinya. Dan Rasulullah ikut memakan sebahagiannya. Ini Ali ini ibu. Mantu Rasulullah SAW. Tidak malu seperti ini bekerja dengan Yahudi. Mengangkat air. Jelas? Itu yang dimaksud bekerja dalam Islam. Jadi maksud bekerja dengan Islam bukan menjadi pegawai. Saya sudah ngelamar ke sini, ngelamar, tidak pernah diterima. Mungkin ia sudah lamar sana, tapi sudah pernah enggak lamar ke rumah anakan? Pernah enggak melamar ke toko si fulan untuk jadi sebagai tukang angkat? Enggak ada masalah. Hari ini tukang angkat. Besok kalau kita mengerti, yang lain bisa kita kerjakan. Mungkin bisa jadi bagian kasirnya. Besok ngerti seluruhnya, bisa kita membuat cabang dari sana. Bisa punya modal dan punya kepercayaan yang paling penting, bisa kita bikin sendiri. Memang belajar dari bawah. Ya. Sampaikan ini kepada suami ibu. Beri motivasi suami ibu tadi. Beri motivasi dia. Ya. Kemudian kurangkan porsi bekerjanya ibu. Pak, mas, apalagi panggilan biasanya. Abi, boleh panggilan Abi? Boleh panggil Abi ke suaminya ibu? Oh. Dan lain-lain panggilan kepada suami tadi, kecuali yang tidak boleh. Maka ingatkan dia. Tanggung jawab Anda bukan harus bekerja di pemerintahan. Bukan pegawai negeri sipil. Bukan juga harus bekerja di lembaga swasta. Tanggung jawab Anda bekerja dan mencari nafkah. Dan itu bisa. Bisa. Tinggal keluar dari rumah, pergi kemana saja. Teman atau siapa saja. Tawarkan jasa atau apa yang bisa ditawarkan. Minta imbalan yang seimbang dengan hal itu. Jelas? Sampaikan kepada dia bagaimana suksesnya orang-orang. Bagaimana suksesnya Abdurrahman bin Auf. Dia, saya mau bisnis, tidak ada modal. Abdurrahman bin Auf tidak punya modal. Bisnis kaya raya juga jadinya. Tidak perlu harus ada modal. Baik. Kalau dia mengatakan modal, jangan ibu terlalu gampang berikan modal kepada suami. Kalau dia tahu ini modal istrinya, malas dia. Kalaupun sehingga perhitungan bisnis tidak terlalu matang. Sehingga menurut dia, andai pun gagal, wah kan istri saya masih kerja. Nah, katakan kepada dia, kurangi porsi bekerja ibu dan suruh naikkan porsi pekerjaannya dia. Ya, sampai nanti porsi pekerjaan ibu menjadi nol kalau bisa, dia menjadi 100%. Sehingga ambil kepemimpinan rumah tangga. Katakan kepada dia, Allah memberikan kepadamu kepemimpinan. Dan kepemimpinan tersebut karena nafkah yang kau berikan kepada anak dan istrimu. Bila engkau berhenti dari ini, berarti berhenti jadi pemimpin di rumah tangga ini. Ya. Baik. Kalau saya jadi pemimpin, kamu harus tunduk. Ini kamu memimpin gak mau, dipimpin pun tidak mau, disuruh kerja tidak mau, tidak punya inisiatif. Mau jadi apa? Baik. Jangan terlalu kasar seperti itu ibu. Kalau itu ya, dengan baik nasihatkan ya. Dan biasanya laki-laki gak mau digurui karena dia merasa pemimpin. Dan memang itu fitrahnya dia. Jangan terlalu dengan digurui. Mungkin dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau dari hadis Rasulullah SAW atau ceritakan kisah-kisah orang sukses dari para sahabat Rasulullah SAW dalam dunia dan akhirat mereka. Taib. Ustaz, saya mau bertanya, apakah pekerjaan seorang pemimpin radio bukan radio Islam gajinya haram sekalipun tidak pernah mendengarkan musik? Dan apakah seorang jurnalis dan sedesnya juga sama? Syukran Ustaz. Pemimpin radio tadi, kalau dia mendatangani acara program yang di sana ada yang haram, tentu tanda tangan tidak boleh. Berarti dia memimpin yang haram. Kalau dia mau, artinya pihak perusahaan mau, ini saya siap memimpin. Ya, kalau enggak saya bekerja bagian yang tidak ada haramnya, saya enggak ada masalah. Bukan ada hubungan musiknya, dia bekerja di bidang yang umpamanya bidang yang lain yang tidak ada hubungan dengan itu langsung, insyaallah tidak ada masalah. Bila memimpin pasti melalui kebijakan dia semuanya berjalan dan atas ini dia diberikan gaji. Ya, atas ini dia diberikan gaji. Ya. Kalau cobalah berikan solusi kepada pemilik radio tersebut. Sekarang itu lagi naik daun dan bukan naik daun saja sekarang, akan naik semua daun-daunnya dan terus. Ya. Bila Anda memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Lihat ibu radio di Islam, Radio Hidayah, saya sering ke studionya. Itu kalau ibu-ibu lihat bagaimana studionya, mungkin ibu-ibu tidak mau mendengar radionya. Mungkin. Wallahu ta'ala alam. Tapi dengan manajemen ala kadarnya berjalan. Dan radio yang besar lagi, Roja Jakarta, juga kalau ibu lihat sama halnya. Tapi manajemen ala kadarnya dan berjalan. Dan maju. Dan lebih dari itu, saya pernah di Arab Saudi itu mengisi kajian berbahasa Indonesia di televisi Al-Majad, Panatul Majad. Dahulu dari cuma satu channel, sekarang mempunyai 6 channel khusus. Ada channel khusus anak-anak, ini termasuk yang mengusung media Islami, arti tidak ada musik. Tidak ada perempuan dewasa di situ. Ya. Tapi bisa dari satu channel menjadi 6 channel. Kemudian mereka pernah dalam satu dalam satu kesempatan diadakan wawancara dengan pemiliknya, pemiliknya kaget. Karena untuk Timur Tengah banyak masuk iklan, masuk penawaran iklan dari perusahaan-perusahaan internasional. Seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Pampers diiklankan di sana, bank-bank diiklankan, kemudian produk-produk Unilever diiklankan, minta diiklankan. Mereka kaget kenapa permintaan begitu besar. Ternyata mereka akhirnya baru tahu bahwa rating siaran yang populer di Timur Tengah dia nomor 2. Padahal waktu itu umurnya baru sekitar 3 tahun. Dan waktu itu masih berbayar. Jadi pakai receiver mereka sendiri. Dan ini bayar 1000 real istiroknya untuk 1 tahun. 1000 real 3 juta setengah. Untuk bisa mendapatkan acaranya. Itu pun besar. Jadi kalau Anda memperjuangkan agama Allah, Allah akan membantu Anda. Masalah dunia kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini, Ibu. Maka sampaikan kepada suami Ibu. Semoga ya, kalau tidak suruh dia melamar ke Radio Hidayah. Begitu juga jurnalis, sebenarnya tergantung apa yang dia tulis dan adab-adab dalam jurnalis itu banyak sekali. Ya, kalau dia penuhi adab-adabnya, maka menjadi halal. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai PNS, pegawai negeri sipil ya, di luar kota sejak dari lajang. Suami bekerja sebagai pedagang. Sehingga saya bertemu 3 hari dalam sepekan. Bagaimana sikap saya sebaiknya, hamba Allah? Dari pendengar Radio Hidayah ini pertanyaannya. Sebaiknya berhenti dari bekerja dan ikut dagang bersama suami. Sehingga Anda bersama suami bukan 3 hari. Tapi 24 hari. 24 hari itu. 24 jam ya ibu-ibu ya, 24 jam, 30 hari atau 365 hari dan seterusnya saat Anda bersama suami. Kalau pedagang kadang nginap di hotel kan, masya Allah romantis ini. Iya kan, terkadang nginap di toko romantis juga. Ya, artinya susah dan berat sama dipikul bersama. Istri di PNS, suami pedagang, ya cuma bertemu 3 hari. Ini kos namanya ini, ngekos namanya ini Bu. Khawatir rumah tangganya tidak bertahan lama. Ya, sebaiknya istri dalam hal ini berkorban, sampaikan dengan baik kepada suami. Dan saya yakin, kalau yang dicari oleh PNS itu adalah gaji, uang, rezeki pedagang lebih banyak atau rezeki PNS, pasti rezeki pedagang. Pasti. Dan pun secara syar'i, wa kullu bai'in mabrur. Profesi yang diantara yang terbaik, Rasulullah mengatakan, setiap jual beli yang mabrur, yang baik, yang jujur, dan percaya, ini terbaik rezekinya. Ustaz, ana seorang PNS. PNS banyak? Oh, PNS. Ibu, ini kan bukan hari kerja ya. Kalau hari kerja saya suruh berangkat dari sini. Alhamdulillah bukan hari kerja. Kalau hari kerja jangan hadir di kajian. Ibu. Suami ana juga bekerja, tetapi tidak PNS. Penghasilan ana lebih besar dari suami ana. Apakah ana harus berhenti kerja, tapi niat ana bekerja untuk membantu orang tua atau keluarga ana yang susah, sehingga ana tidak begitu menyusahkan suami ana, karena ana membantu menggunakan uang ana. Bagaimana menurut Ustaz? Ibu sekalian, kewajiban istri kepada orang tuanya tidak ada. Kecuali dia punya harta. Bukan dia tidak punya harta harus bekerja, tidak. Lalu bagaimana dengan orang tua dia? Orang tua dia, orang tua suami. Ya. Berapa gaji suami, cukup atau tidak? Seperti yang tadi, bagaimana kita memanage-nya atau mengurusnya? Apakah sebaiknya berhenti? Ini tentu Anda lebih tahu. Kalau umpamanya uang yang ada cukup untuk modal, untuk usaha yang lain, bisakah ibu-ibu tersebut menggerakkan usaha dari rumah? Bisa. Bisa. Tadi dari gerasi rumah saja bisa jadi orang kaya raya di dunia sampai sekarang. Buat program, buat apa yang bisa dikerjakan di rumah, lakukan. Sekalian. Dan biarkan suami bekerja di luar rumah. Sehingga di sini terjadi keserasian hidup yang harmonis. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya baru mengaji, baru tahu hukum-hukum agama. Bagaimana kalau saya sudah terlanjur kredit rumah lewat bank syariah? Tolong penjelasan dan solusinya, Ustaz. Terima kasih. Ya, solusinya secepatnya memang melalui bank syariah, akadnya berbahasa Arab, tetapi terkadang dan umumnya tidak sesuai syariah dalam akadnya, karena umumnya adalah murabahah bil wakalah, yaitu murabahah dengan mewakilkan, dan uang langsung ditransfer ke rekening nasabah. Sehingga uang nanti dibayar dengan uang. Adapun jual beli tidak pernah ada. Yang ada hanya nasabah membeli, sama juga dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal ini. Maka ini melanggar syariah, dan bila Anda mengetahuinya, bagaimana cara bertobatnya? Tentu hutang dibayar. Hutang dibayar, dilunasi secepatnya. Sehingga selanjutnya, Ustaz, saya sebagai ibu rumah tangga diberikan uang keperluan rumah tangga, makan dan diberi uang itu, Anda sisipkan sedikit untuk membeli karpet. Karpet. Tanpa sepengetahuan suami Anda. Apakah yang dibolehkan, Ustaz? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Ibu, korupsi boleh, Ibu? Korupsi enggak. Tapi menyelipkan uang rumah tangga? Baik. Lihat tadi, Ibu. Tadi kan suami kalau menyerahkan 100% kepada istri, akadnya apa? Kalau dia mengatakan, iya udah, ini saya sudah ambil bagian untuk saya dari gaji, sisanya ini pandai-pandai kamu, di sana ada hak kamu, hak ada anak-anak, dan ada hak bersama, yaitu makan bersama dan seluruh keuangan rumah tangga kamu yang ngatur. Yang hak saya sudah saya ambil. Jelas? Kalau akadnya seperti ini, ada kelebihan, berarti milik siapa ini, Ibu? Iya, kalau sudah diserahkan, ini milik istri. Milik istri, betul. Tapi kalau 100% diserahkannya, ini semuanya saya tidak ngambil. Semuanya ini sini. Aturlah baik-baik. Kalau ada sisa, kembaliin. Ini kalau sisa bagaimana? Boleh diselipkan beli karpet? Tidak boleh. Jelas? Kalau 100%-nya pun diserahkan dan tidak ada kata-kata kembaliin, pada dasarnya harus dikembalikan. Iya kan? Harus dikembalikan kelebihannya. Ya, kalau ingin ibu sisipkan seperti yang tadi, minta akad yang jelas. Udah mas, potong aja untuk kamu berapa? Ambil 50% untuk kamu dari gaji atau 20% atau berapa persen? Sisanya biar saya ngatur. Sisanya ini bisa ngatur untuk keuangan rumah tangga. Kita hidup apa adanya. Kalau bersisa, ini untuk saya dan terserah saya. Oh ya, udah silakan, nggak ada masalah. Suaminya, kalau gini bagus. Dan sebaiknya bikin akad begini dengan suami. Sehingga ibu aman dan nyaman bila ada uang ke rumah tangga dan ada uang untuk ibu sendiri. Kalau umpamanya seperti tadi, butuh untuk orang tua, butuh untuk adik, butuh untuk kerabat, tanpa minta suami, kita sudah punya jatah dari suami, hak kita ini. Ya. Sisa tadi hak kita. Ya. Kemudian beli karpet. Ini masuk prioritas yang mana ini, Bu? Daruriyat, hajiat, tahsiniat atau tidak masuk sama sekali? Nah, Ibu, wallah, ini masuk tahsiniat ini. Tahsiniat prioritasnya belakangan, Ibu. Ini ditanyakan lagi. Kemarin kalau tidak salah sudah terjawab. Ustaz, apa hukum jula-jula? Ini, Ibu, kalau di buku harta haram tidak Ibu temukan judulnya jula-jula. Yang ada di situ arisan. Baik. Sama atau tidak ya? Sama, Ibu. Ya, hukum asalnya boleh. Bila karena akadnya adalah akad pinjaman, hukum asalnya boleh. Ya. Tapi seperti tadi Ibu, ini kan akadnya pinjaman. Kapan kita boleh meminjam? Karena bila kita dapat, kita statusnya sebagai penerima pinjaman. Kapan kita boleh meminjam ini adalah ketika tadi kita diperkirakan kita mampu untuk membayarnya. Kalau kita hitung tadi dari gaji 1.500.000, tidak ada apa pos untuk jula-jula tadi. Maka jangan paksakan. Jangan paksakan menabung. Ya. Yang ditabung itu sisa, bukan kebutuhan pokok ditabung, bukan. Ya. Dan Islam pun tidak melarang untuk menabung. Karena Rasulullah SAW dikatakan oleh Umar diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW menjual nakhla min Bani Nadir, yaitu pohon kurma yang dapatkannya dari rampasan perang Bani Nadir, dan dibelikan makanan cukup untuk makanan setahun istrinya. Berarti ini menabung, menyimpan. Boleh. Ya. Tetapi kelebihan lebih baru disimpan dan ditabung. Ustaz, seorang istri yang ditinggal wafat suaminya dengan 3 orang anak. Sementara istrinya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dan peninggalan suami tidak mencukupi untuk biaya anak-anak dan istri. Dalam hal kebutuhan apa saja seorang istri tersebut diperbolehkan meminta bantuan kepada saudara atau teman-teman sebatas kebutuhan pokok saja atau boleh yang lainnya seperti biaya pendidikan. Dan bagaimana dengan kaitannya kita dilarang minta-minta jazakallahu khair. Untuk kebutuhan pokok boleh ibu. Artinya hasil dari usaha ini hanya mampu untuk makan, untuk beli beras atau beli makanan pokok selama 20 hari. Kurang untuk 10 hari, ketika masuk pada tanggal 21, kita boleh menyampaikan dengan yang baik. Dan saya sangat menyambut baik bila yang dibuat oleh kaum muslimin dan muslimah di sini bukan sekedar lembaga investasi. Investasi bagus seperti BMT, koperasi dan perusahaan-perusahaan yang syariah bagus sekali. Tapi hendaknya harus ada lembaga yang bersifat sosial. Maka kalaulah lembaga zakat diaktifkan dengan baik, tidak perlu ibu-ibu ini meminta. Cukup Anda yang mencari mereka dan bikin list, bikin daftar database mereka, maka setiap hari lihat bila masuk zakat langsung salurkan. Jangan tunggu sebulan setahun baru disalurkan, jangan. Tiap hari hubungi para orang-orang yang membutuhkan hak mereka ini, yaitu para fuqara masakin ini. Hubungi setiap hari, jangan tunggu mereka yang menghubungi. Jangan tunggu mereka yang minta, padahal itu adalah hak mereka. Maka terkadang di sebagian lembaga zakat yang seperti ini tidak diperhatikan. Ya. Seperti tidak diperhatikan, maka kalaulah ada lembaga zakat yang betul-betul memantau dan melihat kebutuhan kaum muslimin. Ya. Ini sangat baik karena saya lihat belakangan bahwa itijah atau orientasi dari lembaga zakat itu adalah untuk pengembangan usaha produktif, tidak untuk konsumtif. Ini bertolak belakang. Zakat memang untuk konsumtif bukan produktif. Bila ada sisa baru diproduktifkan. Orang yang kelaparan, tidak punya kontrak rumah, apa yang mau diproduktifkan? Dia butuh makan. Dia butuh makan, butuh biaya sewa kontrakan. Kalau ada sisa baru bisa diproduktifkan. Maka hendaklah kaum muslimin sadar dalam hal ini dan hendaklah ada. Dan bila tidak ada, akan kesenjangan ekonomi tidak akan terus terjadi dan tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah mendapatkan kesejahteraan yang merata. Jelas ini Ibu. Tolong ibu-ibu seperti ini ya. Jadi perhatian dari lembaga-lembaga ikhwah kita di sini dan tolong didata. Pengen rajin ikut kajian segala macam, tolong didata mereka. Tolong didata ibu-ibu ya. Ya, kalau bapak-bapak tolong datang dari bapak-bapak. Minta data mereka, kunjungi segala macam. Suatu saat, siapa tahu ada di antara ikhwan, pemain ada zakat. Ini situs kita sudah punya database. Tinggal didatangi mereka. Ada si fulan yang ingin berzakat, tinggal datangi mereka. Saya salurkan bawa sekali, kan lebih enak. Kalau yang punya zakat itu dibawa langsung menyerahkan kepada fakir miskin tadi. Senang. Karena baru saja terlihat air muka, keceriaan, senyum anak-anaknya ketika orang mendatang membawa harta ini. Si yang punya uang tadi merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Daripada dia sekedar menyerahkan, kemudian tidak tahu menahu kemana diserahkan. Ya. Tetap selesai kewajibannya, tapi berbeda asar nafsi atau asar emosional kepada yang berikan tadi. Wabillahi taufik. 11:02. Cukup Ibu-ibu? Cukup? Belum ya? Saya istirahat dulu 1 menit Ibu ya. Muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, para pendengar Radio Hidayah di manapun antum berada, baik yang menyimak di 103,4 MHz maupun Anda yang menyimak di streaming hidayahfm.com, dan juga para pendengar Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, dan juga para pendengar yang berada di Australia dan pendengar yang lainnya di manapun antum berada. Kita rehat sejenak untuk menyimak kembali lanjutan dari sesi tanya jawab kajian yang disampaikan secara langsung dari Gedung Balai Sudirman, Jalan Sudirman Pekanbaru, bersama Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi MA hafizahullah, dalam acara daurah yang dikhususkan untuk wanita muslimah dengan tema manajemen keuangan keluarga. Dan kita tunggu dilanjutkan kembali tanya jawab bersama beliau hafizahullah. Kembali kita simak kepada Anda, selamat menyimak dan mendengarkan. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, ada ikhwah kita yang konsen dalam hal ini seperti yang kita katakan tadi, untuk membuat lembaga sosial, dan alhamdulillah sudah mulai berjalan, tapi mungkin sosialisasi terlalu besar sehingga sebagian kita tidak mengetahuinya. Dan ini ada nomor yang bisa, seperti yang pertanyaan ibu dengan suami yang telah meninggal tadi dan tidak memenuhi kebutuhannya, bisa dikirimkan SMA, data-data dia agar dia nanti dilihat segala macam. Siapa tahu semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki ibu ini melalui lembaga tadi. Ini sebetulnya rezeki dia. Rezeki dia, tapi melalui siapa Allah berikan, maka beruntunglah orang-orang yang melalui dia Allah berikan rezeki orang-orang duafa seperti ini. Nomornya ada ibu, 0812, saya ingin catat, sampaikan aja database ibu, saya ini ibu fulan, anak sekian, alamat sekian. Sampai suatu saat mereka bisa melakukan kunjungan verifikasi untuk mengecek kondisi. 0812, ini dari yayasan RJ atau dari NADWA, ya semuanya. 0812, 7876, 4108. 0812 7876 4108. Jelas ibu-ibu? Ya, tapi jangan SMS ke sini minta fatwa. Ini bukan nomor telepon saya. Nanti bisa fatwa di sini. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu ya. Ini ada ibu yang cerdas. Tadi saya katakan pertanyaan cuma dijawab satu dari tiga, dari berapa lembar pun satu dari selembar pertanyaan. Dibikinnya dua lembar. Saya yakin karena tulisannya sama. Dan potongan kertasnya kayaknya sepertinya sama. Iya kan betul? Insyaallah. Satu saja kita pilih, Bu, cukup. Oh, Ustaz, bagaimana yang syar'i pelaksanaan koperasi simpan pinjam? Kalau koperasi simpan pinjam syar'i, pasti tidak akan menguntungkan. Ibu inginkan keuntungan atau bukan? Kalau inginkan keuntungan, maka tidak mungkin ada koperasi simpan pinjam yang syar'i. Tapi bila ingin yang syar'i, tidak mungkin ada keuntungan. Terserah ibu maunya mana. Kalau ingin hanya amal saja, sosial saja, tidak mungkin ada pertambahan. Berapa yang ibu pinjamkan, segitu yang dikembalikan. Kalau ingin khawatir terkena inflasi, berikan pinjaman dalam bentuk emas. Dalam bentuk emas, emas ya, ada kan emas batangan yang 4 gram, 5 gram, 10 gram, berikan pinjaman, atau 1 gram, ya, agar lindung nilai, diberikan emas nanti dibayar emas. Jangan berikan rupiah diikat dengan emas, tidak boleh. Kalau yang inginkan keuntungan, maka yang dibuat bukan simpan pinjam, tapi yang dibuat adalah investasi, yaitu jual beli. Baik jual beli barang atau jasa. Umpamanya, nasabah ini ingin kontrak rumah. Dia sebetulnya mampu kontrak per bulan. Tapi kontrakan ini dengan per tahun lebih murah. Maka datang kepada kita, kita kontrakan tunai, kemudian kita kita per bulan kepada dia dengan cara nyicil berarti, dan menurut dia lebih murah daripada dia bayar per bulan. Ini boleh. Dengan cara kita ngontrak dahulu, yaitu lembaga tadi, setelah dikontrak dia, baru dikontrakkan kemudian kepada yang ibu tadi. Atau kepada rumah tangga tadi. Ini boleh. Atau beli barang dahulu, kemudian dijual dengan tidak tunai, dengan margin yang disepakati, keuntungan yang disepakati bersama, ini dibolehkan. Apa hukumnya bila kita sedang bekerja pada suatu perusahaan, namun kita menawarkan jasa pekerjaan kepada perusahaan lainnya yang kita kerjakan di luar jam kantor, dan kita mendapatkan imbalan atau komisi dari pekerjaan sementara itu? Bila akadnya dibuat di luar jam kantor dan dikerjakan di luar jam kantor, tidak ada masalah. Hasilnya Anda tidak menggunakan sedikit pun fasilitas kantor Anda. Bila Anda gunakan fasilitas kantor Anda, ini namanya korupsi dan tidak halal hasilnya. Wabillahi taufik. Pendengar dari radio, pertanyaan dari radio, pendengar radio Hidayah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah istri membantu suami dalam usaha dagang, jualan makanan, minuman, seperti sama-sama menghadapi jualan tersebut supaya lebih maju dan meningkatkan jualannya? Jazakallah khairan. Ya, boleh. Boleh, Ibu. Berdagang boleh. Bahwa wanita yang menyebabkan terjadinya perang dengan Bani Qainuqa, wanita ini berdagang di pasar Bani Qainuqa. Boleh berdagang, wanita membantu suaminya boleh berdagang. Tidak ada masalah. Jika seorang suami malas mencari nafkah, perhatikan Ibu. Seorang suami malas mencari nafkah. Sementara keperluan rumah tangga dikasih oleh kakaknya, karena kasihan anak-anaknya tidak makan dan tidak sekolah. Bagaimana sikap kakak-kakaknya ini dalam Islam, Ustadz? Karena selalu memberi, sehingga membuat adiknya makin malas mencari nafkah, karena selalu dicukupkan oleh kakaknya. Ibu, ada yang malas, ada yang bekerja, emang rezekinya dikit. Kalau yang maksudnya ini adalah dia ada bekerja, tetapi rezekinya memang sedikit diberikan oleh Allah, kurang untuk makan, nafkah, sekolah dan segalanya bagi keluarganya ini, maka bagi yang memiliki kelapangan harta dari pihak yang lain, dari kerabat yang lain, dianjurkan memberikan nafkah. Dan Abu Bakar memberikan nafkah kepada kerabatnya, diantaranya Mistah bin Ustazah. Sampai ketika Mistah ini termasuk menjadi orang yang mengedarkan, menyiarkan berita bohong, Abu Bakar kemudian menghentikan nafkahnya, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali al-fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba." Kata Allah, janganlah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran harta untuk tidak memberikan nafkah kepada keluarga dekatnya. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum fa'fu wasfahu. Kata Allah kepada Abu Bakar, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni dosa kalian, maka maafkanlah yang bersalah tadi. Ini ingat, selama ini nafkahnya diberikan oleh Abu Bakar. Kemudian ternyata termasuk orang yang merusak keluarga besar Abu Bakar. Ya. Kemudian dihentikan oleh Abu Bakar. Kemudian ketika orang ini bertobat, sahabat ini bertobat, Abu Bakar diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maafkan. menunjukkan boleh. Jelas Ibu, jangan jangan dikasih ntar jadi malas. Enggak. Kecuali memang sama sekali orang ini tidak bekerja. Tidak bekerja dan tidak ada yang bekerja itu lain. Ya. Ingin memberikan, berikan juga, tapi ingin berikan motivasi yang lain. Memang ada tipe yang orang yang tipenya tidak bisa bekerja inisiatif tinggi, inovatif tinggi. Ini orang berbeda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila kakaknya umpamanya ada tempat pekerjaan yang lain, ada pekerjaan yang bisa diberikan kepada adiknya ini, berikan. Berikan. Kalau kakaknya umpamanya punya toko atau punya apa, ajak bareng di sana. Bantu angkat atau bantu jagain atau bantu apa. Mungkin enggak bisa untuk jadi satpam, bisa enggak jadi satpam? Diri aja. Digaji atau jadi office boy. Atau bisa dibantu. Ya. Dibawa. Baik. Sehingga dia bisa menjadi produktif dan bisa menafkahi keluarganya. Dan tidak menutup kemungkinan seperti yang saya katakan tadi, jangan menjadikan alasan Anda untuk tidak memberikan sedekah atau hadiah kepada kerabat terdekat. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya sudah lama cari nafkah sendiri. Anak saya 3 orang, sedangkan suami dulu bekerja PNS, tapi karena tidak cocok lagi, berhenti udah hampir 11 tahun. Saya yang menanggung. Kadang saya sedih dan kecewa. Bagaimana Ustaz supaya hati saya tidak dongkol? Ya, Allah kan Maha tahu. Ya betul Ibu, Allah Maha tahu. Caranya Ibu, beritahukan kepada suami, Anda berhenti dari PNS bukan berhenti mencari nafkah. Ingatkan kepada suami bahwa rezeki itu bukan dengan PNS. Dengan berusaha dan bekerja apapun saja. Ya. Apapun saja. Yang penting mau bekerja. Ya. Dan siap bekerja dan siap memulai dari hidup dari nol, tidak ada masalah. Ibu mungkin kaget kalau saya itu punya mahasiswa yang sekarang itu jabatannya luar biasa di salah satu lembaga konvensional ribawi. Ya, dia sudah sampai staf divisi, kepala divisi di sebuah bank konvensional, bank besar di Indonesia, di Jakarta. Ketika dia mengetahui riba, siap rumah dijual, semua ditutupi hutang-hutangnya dia, ada sisa penjualan rumah, ini jadikan modal berusaha dari awal. Sampai suami ini memulai usaha karir dari nol. Dari nol yaitu beli mobil bekas, jual mobil bekas. Sekarang mobilnya banyak, sehingga naik mobil dia. Jual mobil bekas itu banyak mobilnya dia kan. Alhamdulillah Ibu sekalian. Padahal dari cuma datang ke kantor dengan berdasi, pulang dengan pakai bersih lagi, ya. Merasa enak tetapi tidak nyaman hatinya ketika ini